Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd, ikhwatal islam, kaum muslimin, pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita akan ikuti dan simak kembali program kajian ilmiah dari pembahasan rutin bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dengan menggunakan buku panduan Durus Lughatil Arabiyah Dighairin Natiqin Nabiha jilid kedua bersama Ustadz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala sebagai pembimbing kita, di mana alhamdulillah beliau pun sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita dan bersiap untuk menyampaikan materinya untuk di kesempatan malam hari ini. Tentunya di program bimbingan bahasa Arab Anda dapat turut aktif dalam berinteraksi ataupun menjawab latihan-latihan yang ada dengan menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan yang ingin Anda ajukan melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah ikhwata Islam, segera kita akan ikuti bahasan dari penyampaian materi di malam hari ini. Adapun materi ataupun pelajaran kita dari pekan yang lalu kita sudah memasuki pelajaran yang baru, yaitu di pelajaran ke-25. Anda yang memiliki buku Durusul Lughah jilid kedua dapat membuka pada pelajaran ke-25 atau yang tertera dalam halaman 167. Berikut kita akan simak penyampaian materi dan pembahasan pelajaran kita malam hari ini. Kita akan persilakan kepada Ustaz Falyata Fadal Masyukuran. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة كوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaallah kita masuk ke pelajaran baru Darsul Khamis wal Ishrun, yang sebenarnya juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sudah kita baca dialognya dan sempat kita bahas sedikit apa yang menjadi fokus pembahasan kita di pelajaran 25 ini. Dan tidak mengapa kita ulang sedikit, kemudian baru kita lanjutkan ke latihan-latihan yang tersisa di pelajaran ini. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ikhwan di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Masyaallah. Hayyakumullah wa barakallahu fiik. Syukran lakum wa jazakallahu khair ada ala hudurikum hadhihi al-lailah. Malam ini insyaallah kita masuk ke ad-dars al-khamis wal ishrun, pelajaran ke-25. Di sini ada dialog antara al-mudarris dengan at-tullab. Al-mudarris dengan at-tullab. Dan di sini tullabnya ada, yang pertama ada Umar, ada Sa'ad, kemudian ada Ibrahim, ada Amr, ada Ya'qub, ada Abu Bakar, ada Akhtar, ada Hashim, ada Uthman, ada Abbas. Cukup banyak. Cukup banyak at-tullab, siswa-siswa yang terlibat di dialog ini. Dan ini sudah kita baca sebenarnya di pertemuan yang lalu, tapi tidak mengapa kita murojaah sebentar. Kita baca sama-sama ikhwah di studio. Ayo. Istami'u thumma kariru ya ikhwan. Hayya. الدرس الخامس والعشرون. الدرس الخامس والعشرون. Pelajaran berapa sekarang? 25. Naam. Aina Anwaru ya Umaru? Aina Anwaru ya Umaru? Shaghil al-mikrofon ya Maulana. La adri. La adri. Ra'aituhu qabla qalilin. Ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharijal fasli. Kana waqifan kharijal fasli. Kayfa halu Ammarin al-ana ya Sa'd? Kayfa halu Ammarin ya Sa'd? Al-ana ya Sa'd? Al-ana ya Sa'd? Kayfa halu Ammarin? Ya Allah ikhwan. Kayfa halu Ammarin? Al-ana ya Sa'd? Al-ana ya Sa'd? Sa'd? Sa'd. ليس الشين وإنما سين. Sa'd. ليس الشعد مرة ثانية يا سعد يا سعد كان مريضا منذ أسبوع كان مريضا منذ أسبوع لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته ويرجع إلى بيته الصحيح هذا الصحيح هذا لا هذا غير صحيح لا هذا غير صحيح ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم سمعت أنه وزير سمعت أنه وزير كان وزيرا قبل سنتين كان وزيرا قبل سنتين هو الآن سفير هو الآن سفير وماذا يعمل أبوك يا عمرو وماذا يعمل أبوك يا عمرو قال لي أحد زملائك قال لي أحد زملائك إنه مدرس إنه مدرس كان مدرسا من قبل كان مدرسا من قبل وهو الآن موجه في المدارس الثانوية وهو الآن موجه في المدارس الثانوية في المدارس الثانوية في المدارس الثانوية yang panjang yang mana tha-nya nunnya pendek sekali lagi الثانوية الثانوية وماذا يعمل أبوك يا يعقوب وماذا يعمل أبوك يا يعقوب كان شرطيا كان شرطيا وهو الآن متقاعد وهو الآن متقاعد يا أبا بكر يا أبا بكر قلت لي قبل ثلاث سنوات قلت لي قبل ثلاث سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة إن أباك عميد كلية الهندسة Nah, banyak mufradat yang cukup jadidah. Ada sekadalik? Bila. Sehingga agak sedikit kaku di lisan sepertinya. Sekali lagi maratan thaniya. Inna abaka. Sekali lagi ya kawan. Inna abaka amidu. Teruskan. Inna abaka amidu kulliyatil hadasati. Amutaqa'idun huwa al-ana. Amutaqa'idun huwa al-ana. La yazalu amidan. La yazalu amidan. Nah, kita pindah ke halaman berikutnya. Ya akhtaru. Ya akhtaru. Sami'tu anna akhaka tabibun shahirun. Sami'tu anna akhaka tabibun shahirun. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. Kita potong sedikit. ويأتيه المرضى. يا إخوان. ويأتيه المرضى من جميع. من جميع أنحاء باكستان. anha'i Pakistan. As-sahihun hadha. As-sahihun hadha. Naam, hadha sahihun. Naam, hadha sahihun. Ya fadilata al-shaykhi. Ya fadilata al-shaykhi. Ya Uthmanu. Ya Uthmanu. Idhab ila al-maktabati. Idhab ila al-maktabati. Wahatil juz al-thalitha. Wahatil juz al-thalitha. Wahatil juz al-thalitha. Wahatil juz al-thalitha. Min lisan al-arabi. Min lisan al-arabi. Ya fadilat al-shaykhi. Ya fadilat al-shaykhi. أظن أن لسان العربي معجم. أظن أن لسان العربي معجم. نعم. نعم. هو معجم كبير. هو معجم كبير. في عشرين جزءا. في عشرين جزءا. جزءا. جزءا. ليس جزءا. ليس عين وإنما همزة. في عشرين جزءا يا اخوان. في عشرين جزءا. لمن هو يا فضيلة الشيخ؟ لمن هو يا فضيلة الشيخ؟ هو لابن منذور. هو لابن منذور. يرجع عثمان. يرجع عثمان. المكتبة مغلقة الآن يا شيخ. المكتبة مغلقة الآن يا شيخ. يقولون إنها كانت مفتوحة. يقولون إنها كانت مفتوحة. إلى أذان الظهر. إلى أذان الظهر. Nah, sudah kita sampaikan di pertemuan lalu bahwa ini kurang alif. Hamzahnya ada. Syakal harokat fathahnya juga ada, tapi alif yang tidak ada. Tambahkan alif sebelum zal. Adhan, adhanid zuhri. Ada hamzah sebelum zal yang terhapus di situ. Lanjutkan. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Qul li akhika alladhi. Qul li akhika alladhi. Yadrusu fi sanati thaniyati. يدرسوا في السنة الثانية. يأتيني غدا. يأتيني غدا. سأقول له إن شاء الله. سأقول له إن شاء الله. نعم. Sepertinya lisan kita masih butuh pemanasan. Ana minta Al Maulana, tolong baca dikit-dikit. Biduni terjemah, jadi saya terjemahkan. Kita baca dulu. Setelah itu antum ya akhil karim, antum sebagiannya, antum sebagiannya, antum juga sebagiannya. Pelan-pelan saja bacaannya. Kita perbaiki bacaannya insyaAllah. Tafadhal. Bismillah. Ad-darsul khamisu wal ishrun. Ad-darsul khamisu wal ishrun. Qala al-mudarris, aina anwaru ya umaru? La adri. Naam. رأيته قبل قليل كان واقفا خارج الفصل. نعم. كيف حال عمار الآن يا سعد؟ كان مريضا منذ أسبوع. نعم. لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته. الصحيح هذا؟ لا، هذا غير صحيح. ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. كان وزيرا قبل سنتين. هو الآن صفير. وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد زملائك إنه مدرس. kana mudarrisan min qablu wa huwa al-ana muwajjihun fil madaris ats-tsanawiyyati wa madha ya'malu abuka ya Ya'qubu kana syurtiyan wa huwa al-ana mutaqa'idun ya Aba Bakrin qulta li qabla thalathi sanawatin inna abaka amidun kulliyatil handasati amidu sekali lagi inna abaka amidu kulliyatil handasati nah amutaqa'idun huwa al-ana la yazalu amidan syukran laka ya maulana barakallahu fi qira'a tayyibah alhamdulillah antum tafadhal akhir karim qala al-mudarris na'am ya akhtar sami'tu anna akhaka tabibun shahirun na'am wa ya'tihi marda min jami'in anha'i pakistana maratan thaniya wa ya'tihil marda min jami'i anha'i pakistana min jami'i anha'i pakistana na'am asahihun hadha na'am hadha sahihun na'am al-ain coba perbaiki lagi ainnya na'am hadha sahihun ya fadilat asy-syekh fa-nya pendek dot-nya panjangkan ulang sekali lagi hadha sahihun ya fadilat asy-syekh ini mudhaf dan mudhaf ilaih maka yang mudhaf jadi mansub fadilata na'am ya Utsmanu idhhab ila al-maktabati hatil ya Utsmanu idhhab ila al-maktabati wa hatil juz'a ats-tsalitsa idhhab ila al-maktabati wa hatil juz'a ats-tsalitsa min lisanil arabi na'am ya fadilatus bagaimana fa-nya pendek dot-nya yang panjang ya fadilatus syaihi na'am adunnu anna lisanal arabi mu'jamun na'am huwa mu'jamun kabirun fi ishrina juz'an ya bil hamzah juz'an na'am liman huwa ya fadi bagaimana ya fadilatasy-syekh na'am fadilatasy-syekh liman huwa ya ya fadilatal syaihi bukan syaihi syaihi na'am ahsant huwa libnil manzurin na'am huwa sekali lagi huwa libni manzurin na'am libni manzurin sahih yarji'u usmanu yakfi syukran hasbuki ya akhi jazakallah khair قراءة طيبة الحمد لله تفضل يا أخي حاول كتاب البايكي إن شاء الله ديكت سميكت بلان المكتبة بسيطة المكتبة بالكاف المكتبة المكتبة yeah. مخلقة الآن يا شيخ نعم يقولون إنها كانت مفتوحة إلى أذان الظهر أذان الظهر. أذان الظهر. أحسنت. يا عباس. Bagaimana? يا عباس. يا عباس. قل لأخي. لأخيك. لأخيك الذي يدرس في السماء. في السناتس. نونيا بندق. في السناتس. سانياتي يأتيني غدًا. سأقول له إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. Yang akan datang antum saja yang baca. Yang ditalakin oleh Maulana. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jazakumul khair. Nah, sepertinya memang harus dibahas dari awal. Melihat sepertinya ini terhitung baru bagi ikhwan studio. Sudah kita baca, sekarang kita pahami sama-sama. Kita pahami sama-sama dan di sini sepertinya banyak mufradat yang memang perlu dijelaskan. Tapi insyaallah sebagian besar mafhum insyaallah. Sekedalik. Berapa persen antum Maulana? Berapa persen kira antum paham dialognya? Samanun 80%. Tis'un bil mi'ah masyaallah 90%. Anta ya akhir kirim? Kam? Khamsun, ha? Khamsun. Ana qultu khamsun, anta qultu khamsun kadzalik. Labas. Berapa persen antum akhi? Di bawah 50%? Apa di atas 50%? Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, antum nawarin 40? Baik. Ayyakallah, barakallahu fiikum ya ikhwan. Kita pahami sama-sama ya ikhwan. Kita pahami sama-sama. Ana minta bantuan antum juga di studio untuk menerjemahkan satu persatu dialognya. Di sini sekali lagi dialognya baina man wa man? Antara siapa dan siapa ya ikhwan? Nah, baina al-mudarris wa tullabuhu. Al-mudarris wa tullabuhu. Di sini al-mudarris mulai bertanya kepada Umar. Hati-hati di sini ada Umar, ada Amr. Ada Umaru, ada Amrun. Amru, Amrun. Di situ yang membedakan antara Umar dengan Amr adalah al-wawu di belakang Amr. Karena kalau tanpa wawu nanti dibacanya Umar. Kalau dengan wawu bacanya Amr. Faham tum? Aina Anwaru ya Umaru? Terjemah ya ikhwan. Di mana Anwar wahai Umar? Apa kata Umar? La adri. Saya tidak tahu. Nah, ini bahasa fusha yang sederhana, la adri. Saya tidak tahu. Atau la a'rif. La a'rifu. Atau la a'lamu, sama saja. La adri atau la a'rifu atau la a'lamu. Tapi yang biasa digunakan ini la adri. Ra'aituhu qabla qalilin. Nah, terjemah ya ikhwan. Saya melihatnya barusan. Baru saja saya melihatnya. Qabla qalilin ya. Baru saja saya melihatnya. Kana waqifan tadi. Kana di sini dia menunjukkan al-madhi. Dia menunjukkan al-madhi, masa lampau. Tadi siapa di sini yang tadi? Anwar. Tadi Anwar waqifan berdiri kharijal fasli di luar kelas. Wadih, sampai sini jelas? Kaifa sekarang al-mudarris bertanya kepada Sa'ad sekarang. Tadi bertanya kepada Umar tentang Anwar. Sekarang bertanya kepada Sa'ad tentang Ammar. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'adu? Nah, terjemah ya, Ikhwan. Kaifa halu Ammarin? Bagaimana kabar Ammar sekarang? Sekarang, wahai Sa'ad. Kana maridon. Dia di sini. Kana di sini menunjukkan masa? Lampau. Masa. Jadi seakan-akan ini menceritakan apa yang sudah lewat. Kana maridon, dia sudah sakit. Mundu usbu'in. Sejak satu pekan. Ya. Apa kata Sa'ad? La yazalu maridhan ya fadilata syaikhi. La yazalu artinya terus menerus. Yani dia masih sakit. dia masih sakit, dan la yazalu sama seperti kana, menyebabkan khabarnya menjadi mansub. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci di beberapa latihan di bawahnya. La yazalu maridhan, dia masih sakit. Ya fadilatasy syaikhi. Afwan di sini? Fa-nya jangan dipanjangkan. Fadilatasy syaikh, bukan fadilatasy syaikh. Paham tum? Nah. Apa arti fadilah secara bahasa? Yang mulia. Yang mulia. Nah. Yang utama. Asy-syaikh sebutan untuk orang yang sudah tua yang berilmu. Syaikh. Ya fadilatasy syaikh. Tidak usah terjemahkan fadilatasy syaikh, pokoknya begitu saja. Ya. Sehingga ketika terjemahan bagaimana ikhwan? Dia masih sakit, wahai fadilatul syekh. Selesai. Paham tum? Nah, kita biasakan fadilah menjadi seakan-akan menjadi bahasa kita jadinya. Sehingga tidak perlu di mana? Diterjemahkan. Sama seperti antum bilang ke ustaz, ya fadilatul ustaz. Yani lebih halus kalimat ini, lebih sopan dan lebih menunjukkan ihtiram. Lebih menunjukkan antum ihtiram, hormat kepada orang yang antum ajak bicara. Faham tum? Kemudian al-mudarris masih bertanya kepada Sa'ad, sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa. Sami'tu, saya dengar, annahu, dia di sini siapa? Masih Ammar, masih bicara tentang Ammar. Saya mendengar bahwasanya Ammar yuridu an yatrukal mustashfa, ingin meninggalkan rumah sakit. Ini maksudnya apa? Meninggalkan rumah sakit? Ingin pulang. Wa yarji'u ila baitihi, dan ingin pulang ke rumahnya. Asahihun hadha? Apakah ini benar? La hadha ghairu sahihin. Tidak. Ini tidak. Tidak benar. Selesai bertanya kepada Sa'ad, al-Mudarris sekarang bertanya kepada Ibrahim. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu? Terjemah ya ikhwan. Apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Saya dengar dia adalah seorang wazirun, menteri. Naam. Bapaknya Ibrahim didengar oleh al-Mudarris dia adalah menteri, masyaallah, kedudukan yang cukup tinggi. Ibrahim menjawab, kana waziran. Lagi-lagi pakai kana di sini. Dan tadi sudah kita jelaskan, lagi-lagi kana itu menunjukkan masa lampau. Kana mari, kana waziran. Dulu, nah, seakan-akan begitu bahasanya. Dulu, waziran, menteri. Kapan? Qabla sanatain. Dua tahun yang lalu. Huwal an. Sekarang dia sekarang safirun. Jadi apa sekarang? Safir? Duta besar, sahih. Duta besar. Diplomat. Nah. Wadih, jelas sampai sini, ikhwan? InsyaAllah. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Satu kata pun. Kemudian, al-Mudarris sekarang bertanya kepada Amr. Wa mada ya'malu abuka ya Amru? Ah, tadi, ikhwan. Apa pekerjaan ayahmu, wahai Amr? Wahai Amr. Tadi barusan bertanya kepada Ibrahim tentang ayahnya. Sekarang bertanya kepada siapa? Amr. Sepertinya guru ini ingin menyelidik satu-satu. Sebelum kita lanjutkan, lihat kalimat abuka di kata yang pertama dan kata yang kedua. Di perkataan kepada Ibrahim dan perkataan kepada Amr. Abuka. Abuka itu abun tambah anta. Lihat, ketika abun tambah anta dan abun dalam kondisi marfu', maka lihat setelah ba ada waw. Abuka. Nah, dan nanti insyaAllah nanti ini akan dibahas secara khusus. Ini diantara pokok bahasan di pelajaran 25. Selain tentang kana, yang nanti akan kita bahas juga. Kemudian ada kata juga la yazalu, juga tentang ini. Abuka. Dan kata yang sejenis dengan abuka. Ada akhuka dan beberapa kata yang lain yang nanti insyaAllah satu persatu akan kita pelajari. Bahwa abun dan akhun itu, dia perubahan i'rabnya bukan perubahan harokat, tapi perubahan huruf. Kalau yang lainnya, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrur dengan kasrah. Kalau abun, marfu'un bil wawi. Ini sebagai mukaddimah saja. Mansubun bil alifi wa majrurun bil ya'i, bil huruf. Nanti akan kita bahas lain insyaAllah. Masih kepada Amr. Qala li ahadu zumalaika. Tolong terjemahkan. Telah berkata kepadaku salah seorang temanmu. Innahu mudarrisun. Sesungguhnya dia seorang guru. Naam. Amr menjawab. Tolong dibaca apa kata Amr. Kana mudarrisan min qablu. Kana mudarrisan min qablu. Terjem. Dulu dia adalah seorang guru. Dulu dia seorang guru. Kana lagi-lagi menunjukkan apa? Kana waktu lampau. Dulu dia seorang guru. Min qablu. Apa dia min qablu? Sebelumnya. Dulu dia seorang guru sebelumnya. Teruskan. Wa huwal an. Dan dia sekarang. Sekarang muwajjih. Nah, naik. Pengawas. Naik posisinya tadi al-mudarris. Kalau antum paham mustalahat di dinas pendidikan, ada al-mudarris, di atasnya ada muwajjih, pengawas. Guru nanti diangkat jadi pengawas. Fil madaris tsanawiyah, pengawas khusus di al-madaris, sekolah-sekolah SMP. Tsanawiyah di sini maksudnya SMP, bukan SMA. Di Indonesia, di ini istilah di Madinah sana dan di Timur Tengah secara umum. Tsanawiyah maksudnya SMP. SMP atau SMA? SMP. Wabe, sampai sini ikhwan. Insyaallah. Nah. Wa madza ya'malu abuka ya Ya'qub? Sekarang siapa yang ditanya? Yakub, terjem ya Maulana. Dan apa pekerjaan ayahmu wahai Yakub? Nah, kalau tadi Ibrahim Safir, ayahnya Amr, ayahnya siapa tadi? Muwajjih. Sekarang Yakub ditanya. Apa kata Yakub? Kana syurutiyan. Lihat penggunaan kana cukup banyak di sini. Kana yakni menunjukkan masa lampau. Dulu syurutiyan. Seorang polisi. Wa huwa al-an, dan sekarang dia mutaqaidun. Mutaqaid yakni pensiunan. Sudah pensiun sekarang. Dari kalimat qa'ada yaq'udu yakni duduk, sudah tidak lagi bekerja, nah, itu maksudnya. Bukan mutaqaid sini bukan duduk di rumah, bukan maksud, tapi pensiunan maksud. Nah, wadih. Walaupun asal katanya dari kalimat qa'ada yaq'udu. Fa huwa qa'id. Al-Mudarris sekarang bertanya kepada siapa, ikhwan? Tadi sudah kepada Sa'ad, sudah kepada Ibrahim, sudah kepada Amr, Ya'qub. Sekarang kepada Abu Bakar. Lihat ketika Al-Mudarris memanggil Abu Bakrin. Ya Aba Bakrin. Lihat, ikhwan. Bukan Ya Abu Bakrin. Tapi Ya Aba Bakrin. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Abun itu marfu bil wawi. Mansubun bil alif. Dia kondisinya sekarang mansub. Karena dia sebagai munada, sebagai yang dipanggil. Dan bentuk-bentuk al-munada di sini mudhaf dan mudhafun ilai. Maka mudhafnya harus mansub. Mansubnya abun dengan alif. Ya Aba Bakrin. Wahai Abu Bakar. Ketika diterjemahkan tidak ada perubahan ketika diterjemahkan. Kita tidak mengenal namanya Abu Aba Bakrin. Kita kenalnya Abu Bakrin saja. Abu Bakar. Nah, wadih. Qultu, afwan, laysa qultu, qulta, qulta li qabla thalati sanawatin. Terjemah, ikhwan. Kamu berkata kepadaku 3 tahun yang lalu. Inna abaka, bahwa sesungguhnya ayahmu, amidu kulliyatil handasah. Amid. Seorang dekan. Dia, dekan ini, maksudnya apa dekan ini? Dia ketua jurusan. Dia ketua jurusan ini. Amid di sini Amid Kulliyatul Hindasah. Dia ketua jurusan. Ketua jurusan Kulliyatul Hindasah, Fakultas Teknik, Teknik Sipil. Karena di nanti di sini orang yang lulus dari Kulliyatul Hindasah jadi apa? Jadi muhandis arsitek. Wadih? Amutaqa'idun huwal ana? Apa artinya? Apakah dia sudah pensiun sekarang? Apakah dia pensiun sekarang? Apa kata Abu Bakrin? Lihat di halaman berikutnya. La. Mana la? La yazalu amidan. La yazal, yakni dia masih seorang amidan, seorang ketua jurusan, ketua fakultas. Nah, ketua khusus dia. Fakultas Teknik Sipil. Dekan. Dekan apa dekan artinya? Ketua fakultas? Ketua fakultas. Masya Allah. Al-Mudari sekarang bertanya kepada Akhtar. Nah, sudah berapa muridnya yang ditanya nih? Ada Umar, ada Sa'ad, ada Ibrahim, ada Amr, ada Ya'qub, ada Abu Bakar. Sekarang Akhtar. Namanya agak sedikit unik di sini, Akhtar. Ya Akhtaru. Wahai Akhtar. Sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Saya mendengar bahwa saudaramu adalah seorang dokter yang terkenal. Nah, tabibun syahirun, dokter yang terkenal. Wa ya'tihil marda, dan orang-orang sakit datang kepadanya. Al-marda jama' daripada marid. Min jami'i, dari seluruh anha'i penjuru, dari seluruh arah, dari seluruh penjuru, Pakistana. Oh, berarti Akhtar di sini Pakistani. Alas kedalik? Alas kedalik, Ikhwan? Bala. Asahihun hada. Apakah benar ini? Apa jawaban Akhtar? Naam. Hada sahihun ya fadilat asy-syaikhi. Terjem. Naam. Ini benar wahai fadilatul syaikh. Naam. Tadi Akhtar, sekarang Uthman. Ya Uthmanu. Wahai Uthman. Idhhab ila al-maktabati. Pergilah ke perpustakaan. Wahatil juz ats-tsalitsa. Ambil, hati, berikan, maksudnya berikan, ambil, kemudian berikan ke saya, al-juz al-thalith, bagian ketiga, atau jilid yang ketiga, min lisanil Arab, dari kitab lisan, naam, ada kitab, judulnya, unwanuhu lisanul Arab, lisan al-Arab, wahuwa mu'jam, nanti akan dijelaskan di sini. Kata Hashim, yang diajak bicara Uthman. Tapi di sini yang komentar siapa? Hashim. Ya fadilatul syaikhi. Wahai fadilatul syaikh. An adhunnu anna lisanal arabi mu'jamun. Saya menduga. Kira lisanul arab adalah kamus. Naam. Dia kamus. Naam. Huwa mu'jamun kabirun. Ah. Mana mu'jamun kabirun? Naam. Dia adalah kamus besar. Fi 20 juz'an. Bukan di dalamnya terdapat, bukan. Ini penerjemahan yang kemarin juga kurang tepat. Dia ada 20 jilid. Bukan di dalamnya ada 20 jilid, bukan. Dia tersusun dari 20 jilid. 20 bagian, 20 juz'an. Yang diminta al-juz berapa? Al-juz ats-tsalits. Antum lihat ya ikhwan, lisan al-arab. Ini kalau kita perhatikan kamus-kamus bahasa Arab, terutama yang klasik seperti lisanul Arab seperti ini mu'jam kabir, yani kamus yang sangat besar. Dan ini menunjukkan betapa luasnya bahasa Arab. Sampai butuh berapa jilid untuk menjelaskan seluruh yang terkait dengan bahasa Arab? Sampai 20 jilid. 20 fi 20 juz'an. Ada 20 jilid ya. Liman huwa ya fadilat asy-syaikh Hashim, bertanya kepada al-mudarris, liman huwa, apa di liman huwa? Karya. Ini karya siapa? Bukan milik siapa? Karya. Bukan milik siapa, tapi yang dimaksud adalah siapa penulisnya. Ya fadilat asy-syaikh, wahai fadilat asy-syaikh. Apa kata al-mudarris? Wa li ibni Manzur. Siapa penulisnya? Ibnu Manzur. Al-Mu'allif Al-Mashfur. alladhi yu'allif lisan al-arab. Beliau yang menulis karya besar Lisanul Arab. Dan dalam penulisan ini beliau harus istiqra wa tatabbu. Apa itu istiqra? Istiqra wa tatabbu harus mencari di seluruh kabilah Arab. Dia harus mengumpulkan semua mufradat tadi dari seluruh kabilah Arab. Dan pada zaman beliau tentu saja transportasi bukan seperti sekarang. Tapi beliau lihat, yakni betapa ulul himmah, betapa tingginya semangat orang-orang as-salaf, orang-orang terdahulu, beda dengan kita sekarang. Dulu walaupun masyakkatus safar, yakni betapa sulitnya safar itu, tapi tetap tidak menghalangi mereka untuk talabul ilm. Kalau kita sekarang bagaimana? Banyak yang mengeluh dengan jarak. Padahal transportasi cukup terpenuhi di sini, negeri kita ini. Ya, penyakitnya sebenarnya satu, kasalan. Nah, kemalasan yang berat ini. Nah, semoga Allah membuat kita semangat untuk talabul ilmi insyaallah. Kemudian di sini ada dalam kurung yarji'u Utsman. Apa artinya yarji'u Utsman? Jadi situasinya tadi kan si Utsman disuruh untuk apa? Disuruh untuk pergi ke perpustakaan mengambil apa? Al-juz ats-tsalits min lisanil arab. Lalu yarji'u Utsman. Utsman kembali dari perpustakaan. Gitu maksudnya. Apa kata Utsman kepada al-mudarris? Al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syaikhu. Perpustakaan tutup sekarang ya syaikh. Yaqulun mereka mengatakan innaha kanat, bahwasanya dia tadi maftuhatan, buka ila adhani zuhur. Tadinya buka sampai azan zuhur. Ini setelah azan zuhur tutup. Ya Abbasu. Al-Mudaris sekarang bertanya kepada siapa? Abbas. Pada Abbas. Dan ini penutup daripada dialog. Qul li akhika, katakan kepada alladhi yadrusu fis sanati tsaniyah, yang dia belajar di tahun kedua. Ya'tini ghadan. Ya'tini ghadan, afwan. Ya'tini ghadan. Temui aku besok. Sa'akulu lahu insya'allahu. Saya akan mengatakan kepadanya insya'allah. Wadih insya'allah. Wadih insya'allah. Naqra maratan thaniyah. Kita baca lagi sekarang. Siap? Mudah-mudahan lebih lancar sekarang. Sebagiannya antum. Dan sekarang diterjemahkan. Tafadhal. Allah yusahil umurakum. Tafadhal. Bismillah. Ad-darsul khabisu wal ishrun. Pelajaran ke-25. Qala al-mudarris. Aina anwaru ya Umaru? Di mana Anwar wahai Umar? Qala Umar, la adri, saya tidak tahu. Ra'aituhu qabla qalilin, saya melihat dia barusan. Naam. Kana waqifan kharijal fasli, tadi dia berdiri di depan kelas. Kharijal fasli, di luar kelas. Naam, ahsant. Qala al-mudarris, kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Bagaimana kabar Ammar sekarang wahai Sa'ad? Kana maridhan mundu usbu'in, dia sakit sejak satu pekan. Naam. La yazalu maridhan ya fadilatas syaikhi, dia masih sakit wahai fadilatul syekh. Naam. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa, saya mendengar bahwa dia ingin meninggalkan rumah sakit dan kembali ke wayarji'u ila baitihi, dan kembali ke rumahnya. As-sahihun hadha, apakah ini benar? Ya. La, hadha ghairu sahihin, tidak, ini tidak benar. Naam. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu, apa pekerjaan ayahmu, wahai Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Saya dengar dia adalah seorang menteri. Kana waziran qabla sanataini. Dulu dia adalah seorang menteri, 2 tahun yang lalu. Huwal ana safirun. Dia sekarang adalah seorang diplomat. Wa madza ya'malu abuka ya Amru? Dan apa pekerjaan ayahmu, wahai Amr? Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Berkata kepadaku salah seorang temanmu bahwa ayahmu adalah seorang guru. Naam. Kana mudarrisan min qablu. Dulu dia adalah seorang guru sebelumnya. Naam. Wa huwa al-ana muwajjihun fil madarisith tsanawiyyati. Dan sekarang dia adalah seorang pengawas di sekolah-sekolah SMP. Naam. Wa madza ya'malu abuka ya Ya'qub? Dan apa pekerjaan ayahmu, wahai Ya'qub? Kana syurtiyan. Dulu dia adalah seorang polisi. Naam. Wa huwa al-ana mutaqa'idun. Dan dia sekarang sudah pensiun. Naam. Ya Aba Bakrin. Wahai Abu Bakar. Kulta li qabla 3 sanawat. Kamu telah berkata kepadaku 3 tahun yang lalu. Naam. Inna abaka amidu kulliyatil handasati. Bahwa ayahmu adalah seorang dekan di universitas teknik. Di fakultas teknik. Naam. La, belum selesai. Amutaqaidun. Amutaqaidun huwal ana. Apakah dia sudah pensiun sekarang? La. La yazalu amidan. Tidak. Masih seorang dekan. Dia masih seorang dekan. Naam. Syukran. Syukran laka ya Maulana. Wa jazakallahu khair. Wa zadakallahu ilman wa hirsan. Tafadhal ya akhir kirim. Qala al-mudarris. Ya akhtar. Sami'tu anna akhoka tabibun syahirun. Naam. Wa ya'tihil mardha min jami'i. Bagaimana? Min jami'i. Naam. Anha'i Pakistani. Pakistana. Min anha'i Pakistana. Dia majrur. Tapi majrur bil fathah. Mamnu' min as-sarf. Wa ya'tihil mardha min jami'i. Marada. Antum lepas dhatnya, jangan marada. Jangan seperti ada alif. Marada. Wa ya'tihil marada min jami'i anha'i Pakistana. Asahihun hadha? Naam. Naam. Tarjim awalan. Wahai Akhtar, saya mendengar bahwasannya saudaramu seorang dokter yang terkenal. Naam. Datang kepadanya. Yang datang kepadanya pasien-pasien. Pasien-pasien dari seluruh penjuru Pakistan. Masya Allah. Apakah itu benar? Naam. Hada sahihun ya fadilatul syekhi. Naam. Ya. Ya. Itu benar. Wahai fadilatul syekhi. Naam. Hada. Itu atau ini? Ini benar. Wahai fadilatul syekh. Khair insyaAllah. Ya teruskan. Usmanu, idhab ilal maktabati wahatil juz'at thalisa min lisanil arabi. Wahai Usman, pergi ke maktabah. Apa itu maktabah? Pergi ke perpustakaan. Naam. Dan berikan kepada saya juz 3 dari Lisanul Arab. Naam, jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga dari Lisanul Arabi. Naam. Ya fadilatul syekhi, adunnu anna Lisanul Arabi mu'jamun. Wahai fadilatul syekh, saya mengira bahwasannya Lisanul Arabi kamus. Naam. Huwa mu'jamun kabirun. Benar. Dia kamus yang besar. Naam. Fihi 20 juz'an. Fihi wala fi. Fi 20 juz'an. Naam, bukan fihi, tapi fi 20 juz'an. Di dalam apa? Ada 20 juz. 20 jilid. Naam. Terdapat 20 jilid. Naam. Ini kamus, ini kamus besar. Kamus. Nah, berapa jilid? Ini benar. Kamus ini kamus besar. Di dalamnya ada. Ah, di dalamnya? Kamus ini terdiri dari. Kamus ini terdiri dari 20 juz. Naam, syukran. Teruskan. Liman huwa ya fadilatash syaihi huwa libni manzuri. Manzurin. Manzurin. Nah, tarjim. Karya siapa itu wahai fadilatul syekh? Dia karya dia pengarangnya Ibnu Manzur. Naam, karya Ibnu Manzur. Kemudian di dalam kurung yarji'u Utsman. Mana yarji'u Utsman? Yarji'u Utsman. Utsman kembali. Naam. Syukran. Syukran lakha. Lakha ya akhi, jazakallahu khair wa zadakallahu ilman wa hirsan. Naam. Hawil ya akhi. Berusaha. Antum sudah lama duduk dengan kita di sini. Nah, antum harus berani insyaAllah. Allah yaziduka insyaAllah syaja'atan. Wa ilman. Tafadhal. Kita kalau salah kita perbaiki. Tenang saja. Ada banyak yang bantu di sini. Ada Maulana. Ada Ana. InsyaAllah Abdul Ghaffar. Tidak usah khawatir. Tafadhal. Al-Maktabu. Al-Mak. Al-Maktabu. Nah. Muklaqatun alla al-ana al-ana ya syekh ya syaikhu ya syaikhu, terjemahkan perpustakaannya sudah tutup ya syekh. Nah, sekarang al-an sekarang ya syekh, sekarang ya syekh. Teruskan. Yaquluna innaha kanat maftu hatan ila adhani adzuhri. Naam, ila adhani adzuhri. Antum sambung, ila adhani dzuh, ila adhani. Zalanya jangan ditasdid. Ila adhani. Ila adhani. Zalanya jangan adza, jangan ditahan begitu, lewat saja. Adhan. Ila adhani nizuhri. Ila adhani nizuhri. Naam. Apa artinya? Yaqulun. Mereka berkata bahwa tadinya. Bahwa tadinya perpustakaan. Bahwa tadinya perpustakaan dibuka Sampai jam zuhur. Nah, sampai azan zuhur. Naam. Teruskan. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Qul Ali. Qul li akhika. Alladhi. Yadrusu. Fis sana. Saniyati. Yaktini godan. Tinya jangan dipanjangkan. Yaktini godan. Mumtaz. Terakhir. Sa'aku. Lantu terjem ba'ad. Terjem awalan. Ya Abbasu. Wahai Abbas. Katakanlah pada mereka. Kepada siapa? Kepada saudara mereka. Kepada saudaramu. Katakanlah kepada saudaramu. Yang belajar di tahun kedua. Datang kepada saya. Besok. Naam. Masya Allah. Sa'akulahu. Sa'akulahu. Pelan-pelan. Sa'akulu lahu insya Allah. Naam. Ya akan saya sampaikan insyaallah. Naam, begitu maknanya. Nah, saya akan sampaikan insyaallah. Jazakallahu khair ya akhi. Barakallahu fiik wa zadakallahu ilman wa hirsan insyaallah. Jangan kapok insyaallah. Minggu depan antum baca lagi insyaallah. Allah ibarik fiik. Taib, ini sebetulnya sudah kita baca pekan lalu, tapi karena sepertinya hari ini perlu pemanasan lagi. Dan tidak apa-apa kita ulang dari awal, ini insyaallah bermanfaat buat semua insyaallah. Dan waktu sudah menunjukkan jam 9:30, bagaimana Ahab Abdul Ghaffar, anda serahkan kepada antum, tafadhal. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, baik. Dan berikut, sebelum kita akhiri juga, beberapa pertanyaan dari pesan singkat perlu kita bacakan Ustaz, di antaranya. Satu di antaranya, Ustaz, beberapa kalimat dalam Al-Quran, mungkin ini di luar pembahasan atau materi kita, Ustaz. Sering kita dapati min qablu, padahal min adalah harful jar. Lalu mengapa jadi min qablu? Barangkali karena imam qiraat di sini dituliskan begitu. Nah, ini pertanyaan sebenarnya sudah berulang-ulang kali, iya, dan tidak di luar materi. Ini masuk materi insyaallah, karena di dialog ada kalimat min qablu. Nah, memang nanti akan dijelaskan insyaallah, tapi karena sudah ditanyakan lebih awal. Tidak mengapa. Antum ingat bahwa kalimat qabla dan ba'da asalnya dia selalu datang setelahnya mudhafun ilaih. Misalnya zahabtu ila suqi ba'da al-fajri. Zahabtu ila suqi ba'da al-fajri. Ada kalimat ba'da di situ. Saya telah pergi ke pasar setelah subuh. Ada juga kalimat qabla safartu ila Makkah qabla syahrin. Safartu ila Makkah, aku pergi ke Makkah, safar ke Makkah qabla syahrin. Sebulan yang lalu. Kalimat ba'da dan qabla di sini kalau antum perhatikan selalu datang tidak sendirian. Dia datang dalam kondisi dia butuh mudhafun ilaih. Dia mudhaf dan setelahnya adalah mudhafun ilaih. Dan qabla wa ba'da di sini adalah kata keterangan waktu. Maka dia selalu datang sebagai mudhaf dan butuh kata setelahnya sebagai pelengkapnya sebagai mudhafun ilaih. Itu hal yang pertama kali mesti diingat di situ. Nah, di sini kalau antum perhatikan kalimat qabla dan ba'da di contoh qablu dia hilang setelahnya mudhafun ilaih. Kalau hilang setelahnya mudhafun ilaih, kata setelah qabla hilang, dihilangkan, maka qablu di sini berubah menjadi mabni dengan dhammah. Karena mudhafun ilaihnya dihapus. Ini kalau mudhafun ilaihnya muncul, maka min qabli dengan kasrah ada minnya. Min qabli seperti dalam Al-Quran, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dia qabli di situ majrur karena setelahnya ada mudhafun ilaih, walaupun bentuknya jumlah. Namun kalau mudhafun ilaihnya hilang, baik setelah qabla maupun ba'da, maka di sini qabla dan ba'danya menjadi mabni ala dhammah. Qablu ba'du. Nah, ini sebagai muqaddimah. Nanti insyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi insyaAllah. Ini mudah-mudahan sudah sebatas itu, sekedar itu mungkin cukup insyaAllah. Fahim tuh, Mehwan? Nah. Baik, alhamdulillah. Syai'an. Pembahasan tersebut sebenarnya akan dibahas pada pekan yang akan datang, namun sudah disinggung sedikit. Semoga cukup untuk memberikan pemahaman bagi pendengar dari pesan singkat. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat yang lainnya, Ummu Nabilah Payakumbuh Padang, ingin bertanya Ustaz, apa beda pemakaian kata tanya alif dengan hal seperti ahada dengan hal hada? Syukran. Nah, ini sebenarnya butuh murojaah kembali, apakah ada perbedaan antara a dan hal. Hanya saja sementara kita katakan a dan hal penggunaannya hampir sama. Terkadang kita menggunakan a, terkadang kita menggunakan hal. Nah, tapi ini butuh murojaah lagi karena ada hal-hal yang detail yang sebenarnya harus dijelaskan, tapi insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita jelaskan secara detail insya Allah. Baik Ustaz, mungkin itu adalah beberapa pertanyaan pesan singkat kali ini. Nah. Mohon disampaikan sebagai khitam kita. Nah, sebagai penutup, bahwa kita sudah mengulang kembali Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, pelajaran 25. Dan sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di sini ada tiga pembahasan utama. Di pelajaran 25 ada tiga pembahasan utama. Yang pertama terkait dengan kana dan la yazalu, yang sebenarnya sudah kita sentuh, sudah kita singgung sebagiannya kemarin atau di pertemuan lalu. Kemudian kedua yang terkait dengan kalimat abun dan akhun, tadi juga sudah disinggung sedikit. Dan nanti yang ketiga yang tadi ditanyakan juga tentang kalimat qablu dan juga kalimat ba'du, yang juga sudah sedikit disinggung tadi di pertanyaan di akhir muhadhar. Ini tiga hal yang insyaallah akan dirinci lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Jangan sampai luput pertemuan yang akan datang insyaallah, ikuti terus. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan ana ucapkan syukran wa jazakallahu khair kepada ikhwan di studio yang sudah hadir. Minggu depan insyaallah kita ketemu lagi. Allah yubarik fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullahu khair atas kaji ilmiah pelajaran bahasa Arab di malam hari ini. Semoga memberikan tambahan ilmu untuk kaum muslimin dan pemahaman dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga, diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali insyaallah di waktu dan kesempatan pekan yang akan datang. Dan demikianlah ikhwan dan saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kajian kita dari program lanjutan bimbingan bahasa Arab dengan buku panduan Duris Lughatil Arabiyah Lighairi Natiqin Biha jilid kedua yang dibimbing oleh Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala. Kami juga sampaikan Anda dapat mengikuti kajian bimbingan bahasa Arab yang membahas jilid pertama yang kami putarkan ulang untuk Anda di Radio Roja pada tiap hari Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemutaran ulang dari rekaman-rekaman yang terdahulu pelajaran bahasa Arab jilid pertama di kitab Durus Lughah ini. Dan Anda yang ingin mengikuti pula program lanjutan di jilid ketiga pada kitab Durus Lughah ini dapat mengikuti pada hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat yang akan dibimbing oleh Ustadz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian khotbah Islam dan kami pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.